بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ini bisa dibelikan kayu aja, kayu dipaku. Ya kan? Bagus sama sama di sini sama apa? Meja ini. Ya, dipinjam-pinjam. Ya. Satunya nanti bukan dipaku situ. Untuk khutbah. Ya memang anak-anak yang harus kasih mainan. Kalau enggak kasih mainan nanti main sana kemari. Kasih mainan berarti enggak apa-apa. Biar main-main. Ya. Oh. Kayak gini yang dibelikan dengan kayu aja dipaku. Dari sini maksudnya situ. Bukut bah. Biar bang, dipaku situ. Gimana? Atau dipaku situ? Darus kita. Qala Sahabatul Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala wa qala Abu Sa'adat Ibn al-Asir sahibu apa? Nihaya fi gharibul hadis At-tamaimu jam'u tamimah. Baik. At-tamaimu jam'u tamimatin. Wa ya kharazatun kanatil arabu tu'alliquha aula ala auladihim ittaquna bil ain. Fi za'mihim fa abtalaha al-Islam. Tamaim adalah lafaz jamak mufradnya tamimah. Dan apa itu tamimah? Kharazat. Kharazat yakni apa? Apa Haidar? Kharazat. Nah, coba tahu. Kalau kita sekarang bahasakan dimat, enggak. Yang dianggap sebagai penghalang penyakit biar enggak datang seperti penyakit ain. Maka dikatakan orang Arab dulu menggantungkan kharazat ini atau tadi tamaim. Kalau bahasa kita sekarang mungkin raja. Orang sini menyebutkan raja. Ya. Kalau di daerah Jawa Tengah apa? Raja. Ya. Raja. Orang sini biasanya gantungnya dipasang apa? Digantungkan raja. Dipakaikan pada anak-anak itu raja. Dibungkus. Dengan kain. Dijahit. Biar tidak kena penyakit ain. Seperti penyakit sawan. Biar enggak gampang sawanen. Jadi anak-anak itu dipakai seperti itu. Dikasih pakaian seperti itu. Dengan dikalongkan di lehernya. Di tangannya. Di lengannya. Ini anggapan mereka. Tujuannya adalah untuk menolak penyakit ain. Semisal sawanen dan yang sejenisnya. Fabtalah al-Islam, maka Islam datang membatalkan keyakinan tersebut. Ini maknanya termasuk dari perkara jahiliyah. Jadi memakaikan pada anak-anak berupa tamaim atau dengan kata lain jimat atau raja dan semisalnya. Itu termasuk jahiliyah. Kenapa? Karena dengan keyakinan benda tadi bisa menolak bala. Biar enggak datang, biar enggak menimpa anak-anak mereka. Maka balasannya bala atamallahu lahu. Ini namanya yu'amalu binaqidi qasdihi. Yu'amalu binaqidi qasdihi, diperlakukan dengan lawan niatnya. Dengan lawan tujuannya, tujuannya untuk menolak bala dengan tamimah tadi, malah didoakan dengan doa celaka, semoga Allah tidak menyempurnakan bagi orang yang tadi memakaikan pada anak-anaknya tamaim tadi atau kharazat tadi. Itu namanya doa un alaihi, doa celaka, doa jelek diperuntukkan oleh orang yang memakai tadi. Maka dikatakan sebagaimana yang telah kita lalui, yu'amalu binaki dikostihi, diperlakukan dengan lawan niatnya. Niatnya ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesempurnaan dalam kesehatan, malah didoakan dengan doa sebaliknya, bala atamallahu lahu. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya perbuatan jelek itu akibatnya adalah buruk terhadap pelakunya. Kejahatan itu adalah akibatnya buruk pada pelakunya. Di antaranya adalah ini contoh. Orang yang tujuannya untuk berbuat baik dengan kejelekan, maka mendapatkan hal yang sebaliknya. Maunya mendapatkan kesempurnaan, tapi dengan perkara yang jelek, maka dapat yang sebaliknya, berupa keburukan. Inilah akibat kejelekan. Ini hadis tadi yang telah kita lewati adalah hadis yang dhaif secara sanadnya. Kemarin telah dibicarakan tentang silsilah sanadnya. Tetapi akan terkait dengan masalah maknanya, bahkan juga kemarin telah kita baca syawahidnya dengan sanad yang sahih dari riwayat Imam Ahmad. Ya kan? Yaitu datang arhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 9 di baiat, yang 1 di tolak. Ternyata apa? Ternyata orang tadi yang 1 ditolak ternyata memakai tamimah. Lalu dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya yang terkait dengan hadis ini, yang sanadnya lemah, maknanya sahih. Maknanya sahih. Dan juga ada kemarin yang menjelaskan tentang hadis yang sahih terkait dengan masalah yang sama. Telah kita baca kemarin dari sisi taliknya. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu wa man talaqa wada'atan bifathil wawi wa sukunil muhmalah. Apa? Wada'atan ya. Naam saya. Wasukunil muhmalah. Mana muhmalah? Hah? Dal. Jadi huruf dal ini disukun wada'ah. Fatil wawi wasukunil muhmalah. Qala fi masadil firdaus. Ya ini ad-dailami. Al-firdaus adalah ad-dailami. Tulis. Biar antum kenal. Musnad al-Firdaus maunyanya ad-Dailami rahimahullah ta'ala. Mengenal nama-nama kitab, juga sekalian mungkin penulisnya. Ini adalah perkara penting. Itu ilmu. Ya kan? Dan ilmu ini bukan untuk anak-anak muda. Bahkan bapak-bapak pun tidak boleh ketinggalan. Butuh dengan ilmu ini, maka membawa pensil, membawa pena, dan dikasih tulisan di situ. biar untuk sebagai apa? Pengalaman, pengetahuan. Dicatat daripada mengikuti berita-berita yang ada di Hendrawan sama Hendrawati menjadi kecanduan penuh dengan gambar dan maksiat dan yang lainnya. Ibaratnya koran masuk masjid, koran masuk rumah, masuk dapur, masuk kamar. Ya. Namanya koran online. Bahasanya Pak Salamun koran online. Ditulis. Apa itu? Wad'ah sa'un yukhraju minal bahr. Bukan yakhruju, yukhraju. Dikeluarkan, diambil dari laut. Sesuatu yang diambil dari laut, dikeluarkan dari laut, diambil sana. Yusbihu as-sadfah. Menyerupai apa? Kerang. Nah. Tempurungnya kerang itu. Ya. Apa? Cangkang, ewa. Yattaquna bil-ain. Mereka gunakan untuk menolak penyakit ain. Yattaqun. Untuk membentengi dengan cangkangnya kerang tadi biar enggak kena penyakit ain. Ya kan? Penyakit ain adalah akibat dari pandangan mata. Kadang seorang itu melihat perkara yang menakjubkan, dia bilang, "Wah, wah." Kemudian bilangnya, "Wah." Bilangnya apa yang sahih? Masya Allah, barakallahu bimalika, barakallahu bijaujatika. Nanti kalau ngelok konconi nggo bojo wayu, wah, ayu ini. Ini dari apa? Jadi apa? Kena penyakit ain. Mulai tadi apa? Jadi mukanya hitam, kena penyakit ain. Wah, marah-marah. Maka bilang apa? Barakallahu bimalika, barakallahu bi ahlika dan yang semisalnya. Ya kan? Nggak warna putih-putih, bersih-bersih. Puh, anakmu, wapi-api ini. Nah. Maka, doanya apa? Barakallahu fi auladika dan semisalnya. Maka dengan demikian, itulah obat. Dari tabib yang mujarab. Obat yang mujarab. Dan juga tabib yang mujarab. Yaitu, sahibu syariah. Karena Quran dan Sunnah adalah obat. Yang membawa juga tabib yang benar-benar mujarab. Nah, maka kita benar-benar berobat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan upaya untuk menghindarkan diri dari mara bahaya. Baik perkara hati ataupun perkara lisan dan yang lainnya. Qauluhu fala wada Allahu lahu. Bitakhfif ad-dal. Dalnya dibaca mukhaffafa. Ya ini wada'ah. Jangan wada'ah. Yubaddi'u tawdi'. Tidak. Jangan dibaca wada'ah yubaddi'u tawdi'. Bukan. Kalau wada'ah yubaddi'u tawdi' apa maknanya? Meninggalkan, mengucapkan selamat jalan. Itu namanya wada'ah yubaddi'u tawdi'. Tapi dibaca dengan ringan wada'ah. Aila ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Semoga Allah tidak menjadikan dia dalam ketenangan. Da'ah, sukun, sama saja. Ketenangan. Qala Abu Sa'adat, wa hadha du'a'un alayhi. Berkata Abu Sa'adat wa ta'ala, Ibn al-Athir, sahibun nihaya fi gharibul hadis. Ini juga termasuk doa un alayhi, doa celaka. Nah, doa jelek. Terhadap orang yang memakai pakaian tadi dengan niat baik malah dapat sebaliknya. Itu namanya juga dikatakan yu'a malu binakiri. Kosti diperlakukan dengan lawan niatnya, lawan tujuannya. Maka seorang janganlah berniat jelek. Atau niat baik dengan kejelekan. Niat jelek juga enggak boleh, niat baik dengan kejelekan dengan juga enggak boleh. Upayakan melihat yang tulus. Kenapa? Karena Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah yang akan mengendalikan hambanya. Baik. Qauluhu wa fi riwayatin man talaqa tamimatan faqad asraka. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan suatu riwayat yang lain, maka dikatakan wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain selain yang telah disebutkannya. Dan lafaz man talaqa tamimatan faqad asraka. Siapa saja yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat atau raja, dan tadi semisalnya kharazat, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Dan ini perkara yang menjadi tandu. Tandu bukan hanya rokok, bukan hanya sabu, bukan hanya indrawan, indrawati. Tandu juga termasuk ini. Jimat ini jadi tandu. Karena kalau sudah ketagihan, nah, enggak akan tenang kecuali punya jimat. Punya barang hilang, enggak akan tenang kecuali dia datang ke dukun. Minta gantungan sesuatu, digantung di rumahnya. Tempat barang yang hilang. Dengan alasan nanti biar yang nyuri dan yang semisalnya itu nanti akan kebingungan. Lalu dibalikkan. Ini semua termasuk karena kelemahan jiwa, kelemahan hati, kelemahan keyakinan. Dha'ful yakin, dha'ful iman. Qala Abu Sa'dat, innama ja'alaha syirkan. Ja'alaha, tamimah tadi yang digantungkan, dijadikan sebagai perkara syirik. Innama ja'alaha, yakni tamimah yang digantungkan menjadi hukumnya syirik. Li'annahum aradu daf'al maqadir al-maktubah alaihim, karena mereka menginginkan dengan menggantungkan tadi untuk menolak takdir-takdir yang telah ditentukan. Maktubah telah ditulis, ditentukan atas mereka. Wa talabu daf'al adha min ghairillahi alladhi wadafi'uhu, dan mereka meminta, mencari untuk menepis al-adha, gangguan dan rintangan dari selain Allah Ta'ala. Dialah zat satu-satunya sesembahan yang dia memiliki kemampuan untuk menolaknya. Yang lain tidak mampu. Tapi dia ingin dengan benda tadi yang dipasang, digantungkan, berupa tamimah, berupa wada'ah. Ya kan? Dan ini banyak. Biasanya ini enggak luput dari para supir-supir, biar selamat dalam perjalanan, biar mobilnya selamat, enggak kecelakaan dan semisalnya, biar penumpangnya ramai. Demikian juga para nelayan sebelum pergi ke laut, hubungannya dengan para dukun. Nanti lalu dikasih sangu, dikasih bekal, yaitu tamimah dan yang semisalnya. Mau bekerja, mau menjadi pengusaha, mau jadi apa? Pejabat. Biar dicintai, biar disukai oleh atasannya, juga demikian. Nah, melakukan hal yang seperti ini, perkara-perkara yang tidak asing. Pemain olahraga, sepak bola yang lainnya juga menggunakan hal-hal seperti ini. Ini banyak sekali. Maka kesyirikan ini adalah merata. Merata dalam semua tingkatan. Nah, tingkatannya kaum muslimin, tingkatannya masyarakat, dari sisi sosialnya, dan dari sisi ilmiahnya, dari sisi peradabannya. Bukan semua orang bodoh, tapi bahkan di antara mereka yang menganggap dirinya cerdas pun tidak. Apa? Enggak luput. Enggak lepas dari hal-hal mungkar atau hal-hal jahiliyah semisal ini. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga senantiasa diberikan keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Ini perkara yang berbahaya, ikhwah. Maka itu perkara yang wajib dijelaskan tentang hukumnya. Cuma sayangnya kaum muslimin menganggap enteng, sehingga mereka enggak peduli dengan mencari ilmu seperti ini. Senangnya adalah tadi longgar di rumah, santai. Setelah capek sibuk mencari pekerjaan untuk bekal hidup, isi perutnya, isi kebutuhannya, tapi tentang hatinya tidak dibenahi. Nah, kalau itu kesyirikan, hal seperti ini adalah sangat wajar diperhatikan kaum muslimin, tidak diingkari. Biarkan. Demikian juga bid'ah khurafat. Ya kan? Karena banyaknya manusia karena bodoh. Bid'ah ini menyebar di mana-mana. Urusan jenazah, bid'ah. Ya kan? Tadi kita sebelum duhur nyalakan jenazah. Setelah imamnya salam dari salat jenazah, Al-Fatihah. Waktu doa untuk jenazah, ngebut. Sampai kita enggak kebagian untuk melakukan doa belum selesai, sudah takbir, perpindahan takbir. Tapi ketika salam, Al-Fatihah. Sampai kita nunggu di luar, enggak keluar-keluar. Baca, sepalang. Baik. Ketika ini khurafat. Ya kan? Mayit kirim Al-Fatihah. Enggak dibagi Quran aja. Satu kepok Quran. Satu dus itu. Bawa ke kuburannya. Kubur sekalian. Nah, untuk jaminan keselamatan. Biar malaikatnya tidak marah-marah karena sudah ada Quran sampingnya. Wah. Khurafat. Kejawen. Baik. Malam Muslim rahimahullah ta'ala wa ibni Abi Hatim an Hudaybah. Anu ra'a rajulan bi yadi khaytun min al-huma. Faqata'ahu. Berkata al-musannif, siapa al-musannif? Ayo Syekh Muhammad Abdul Wahab itu musannif. Artinya di sini ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang dibawakan oleh beliau dari Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki pada tangannya, di tangannya ada khayt, ada tali. Minal huma. Kenapa kau masang tali? Dikarenakan apa? Dia kena penyakit demam. Faqata'ahu. Maka Hudzaifah langsung memotongnya. Dan dia membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Artinya para musyrikin memiliki iman dengan Allah, tapi imannya adalah iman dalam hal rububiyah, bukan hal dalam al uluhiyah. Maka mereka dikatakan iman mereka iman enggak yang tidak berfaedah, bahkan iman dinamaikan dengan musyrik. Beriman tapi musyrik. Iman yang enggak bermanfaat dalam tauhid rububiyah. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim bin Ashkab haddatsana Yunus bin Muhammad haddatsana Hammad bin Salama an Asim Al-Ahwal an Urwah anna qala dakhala Hudzaifatu ala maridin. Dakhala Hudzaifatu ala maridin. Fara'a fi abdihi sayron. Ini khaiton, tali. Sayron adalah tali. Khait. Ya kan? Khait itu berkatakan apa? Benang, tapi maknanya adalah tali. Sayur itu adalah tali, jamaknya suyur. Faqata'ahu au intaja'ahu. Tsumma qala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Yani Urwah menuturkan. Dalam riwayat Urwah menuturkan. Apa yang dikatakan oleh Urwah? Pada suatu hari Hudzaifah masuk pada orang yang sakit. Yani lagi menjenguknya. Memasuknya. Maka dia melihat di lengannya, abid, di lengan atas ada talinya. Lalu dipotongnya atau ditariknya. Intaja'u ditariknya. Kemudian beliau Hudzaifah radhiyallahu anhu membacakan ayat, "Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun." Di dalam mereka, kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Cuma di sana zalik. La yurafu min Urwa sama'uhu min Hudzaifah faqila innahu da'ifun ay al hadis. Ada gitu enggak? Ada. Iya. Itu talik dari ya kan? Akhuna Abu Abdul Mughis Al-Jazairi Semoga beliau masih hidup dan sehat. Ketika dulu kita belajar di Pakistan, ya kan, sudah lama, hampir 20 tahun yang lalu. Mungkin sudah 27-28 tahun yang lalu. Baik. Semakala wa ma'ayyubin aksarum ibillah illa wa musyrikun. Ini juga dalil yang berdalil kita lewati bahwasanya seorang yang mau berdalil dengan suatu ayat ketika butuh untuk berdalil dengannya, maka enggak perlu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ah, biasanya begitu. Fadhal. Khatib-khatib yang kita jumpai biasanya seperti itu. Bahkan sebagian orang juga mengaku salafi pun kayak begitu. Ya kan? Kadang kita sampai geli dengerin kuping kita ini geli. Wa Ibn Abi Hatim wa al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Handali Al-Hafidh. Al-Hafidh bukan sekedar hafal Al-Qur'an, tapi Al-Hafidh ini hafal ribuan hadis. Itu namanya Al-Hafidh di zaman itu. Di zaman tersebut ketika seorang dikatakan Al-Hafidh di zaman salaf, yakni orang yang hafal ribuan hadis. Al-Hafidh bin Hajar, Al-Hafidh seperti di sini Ibn Abi Hatim dan yang lainnya. Orang yang hafal ribuan hadis. Sahabu jar wa ta'dil wa tafsir wa ghairihima ma kasanat sab'in wa isrina wa salasami'ah. Beliau pemilik kitab namanya Jar wa Ta'dil, juga tafsir dan yang lainnya. Meninggalnya pada tahun 327 min hijratul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ikhwah, perhatikan. Wa Hudzaifah wa Ibnu Yaman. Wasmul Yaman Husail Husailun Bumuhalataini Musagharan Husail Husail Musagharan. Kalau mukabar bunyinya apa? Husail kalau mukabar apa bunyinya? Hah? Apa? Maidar Husulun? Masa Husulun? Bukan Hasilun? Masa Husulun? Husailun. Baik. Musogor. Ya kan? Nama tasgir seperti Umair, Numair, dan semisalnya. Haslun, saya juga. Wayuqalu Hislun. Dikasar summa sukun al-abasi bil-muahada. Dikatakan Hisl dengan kasrah. Kasrahnya apa? Ha. Kemudian sukun. Al-abasi bil-muahada. Apa muahada? Hah? Aidar? Hah? Tanpa titik. Bul muhadah itu dengan titik satu. Kok tanpa titik? Kok tanpa titik itu muhmalah. Dengan muhadah ini apa? Titik satu di bawah namanya ba. Haliful Ansor. Halif sekutu. Halif mananya apa? Sekutunya orang-orang Ansor. Sahabiyun jalilun minasabikin. Termasuk dari kalangan para sahabat yang mulia, dari kalangan para sahabikin. Orang-orang yang masuk Islam dalam periode pertama. Awal-awal, wa yukullahu sahibu sir. Hudzaifah adalah termasuk orang yang disebut dengan sahibu sir. Pemilik rahasia. Wa abu adhan sahabiyun. Bapaknya juga sahabi, ini Yaman. Nah. Kenapa berkataan sahibu sir? Li'annan Nabiya s.a.w. istashabahu fi audati min ghazwati Tabuk. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istashabahu meminta Hudzaifah agar membarengi beliau. Istashabah, membarengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepulang beliau dari peperangan Tabuk. Hina akhada fi tariqil Aqabah alati kana al-munafiquna kamanu indaha lianfuru rahilata yunafiru rahilata Rasulullah Sallam liyaqa'anha bayamut. Nah, ketika itu adalah Rasulullah mengambil jalan Al-Aqabah. Di mana bahwasanya di jalan ini dulu para munafikin kamanu indah bersembunyi di sana. Yunafiru rahilata Rasulullah SAW untuk apa? Mengusir kendaraannya beliau Rasulullah SAW. Liyaqa anha bayamut, supaya beliau jatuh dari kendaraan itu lalu mati. Nah, jadi Rahilah itu kendaraannya Nabi Sallam yang ditunggangi oleh beliau. Ditakut-takuti, ya kan? Oleh mereka, ya kan? Dibentak dan semisalnya, bikin kejutan. Lalu kendaraan tadi bisa kabur, lari. Lihat Quran ya Bayamut supaya Nabi jatuh dari kendaraan itu supaya mati. Fatalah Allah alama bayatu, bayatu. Bagaimana bayatu? Ah, Haidar. Hah? Hah? Tidur malam? Moso. Piye? Ayo. Ayo. Syafi'i. Ah, mandi Mas Rizki. Bayatu. Ah. Ayo Mas, Mas Rizki. Ayo Noem. Yang lagi siapa? Zakaria. Siapa mana? Mana jawab Las? Siapa? Hah? Bayyatu, bayyatu. Bayyata yu bayyitu tabiyyit. Hmm? So, bayat. Bayat itu doainnya. Oh, ah, sabur, weh. Bayat itu, bayat itu. Hah? Siapa bisa jawab? Mana Mas Alvan? Pak Alvan, mana? Abuna? Alvan? Tono? Momong? Hah? Ndi? Kok enggak kelihatan? Ngomong. Ayo Pak Haris. Merencana jelek. Ini namanya bayi ya itu. Tabit. Maka Allah memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang mereka rencanakan jelek terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tabit. Ya kan? Wa'alamahu bi'asma'ihim. Wa'alamahu bi'asma'ihim. Dan Allah memberikan pengetahuan kepada nabinya tentang nama-nama mereka para munafikin. Bulan. Bukan sekedar nama saja, tapi juga sama orang tuanya. Orang Arab itu kalau mengenal namanya juga mengenal binnya. Ya kan? Bukan para wanita di daerah Yaman itu enggak tahu namanya. Tahunya adalah bintu pulana itu enggak tahu namanya. Ya kan? Fa'alama Rasulullah SAW Hudzaifah bi asma'ihim. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan tahu tentang nama-nama mereka kepada Hudzaifah. Nama para munafikin tadi. Itnadahum bi asma'ihim hina hadahum. Nah, ini taraf. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memanggil mereka dengan nama-nama mereka ketika pas, ya kan, berjalan di sisi mereka. Hadahum. Suma istakma. Hudzaifatu asma'ahum ittiqa al-fitnah. Kemudian setelah itu Hudzaifah menyembunyikan nama-nama mereka, khawatir, ya kan, fitnah nanti semakin menyebar. Sehingga enggak disebutkan oleh Hudzaifah kepada kaum muslimin, maka dikatakan ini rahasia, sahibus sir. Dan rahasia itu adalah dikatakan rahasia, yakni cuma pada dua orang. Kullu sirrin jawazasna ini bakot sya'a atau bawa muntasirin. Semua rahasia kalau lebih dari dua orang, lewat dari dua orang maka sudah menyebar. Ya kan? Jadi rahasia itu cuma dua orang tok. Selain dua orang sudah 3-4 berarti bukan rahasia lagi. Namun sudah apa? Sudah menyebar. Jadi oleh pertalaan menyembunyikan, menutupi, merahasiakan nama-nama yang telah diketahui oleh beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para munafikin. Tengok itu para munafikin. Jadi upayanya jelek. Apa yang jelek? Tabiit, rencana buruk. Ya kan? Kendaraannya Nabi, maunya itu dibikin terkejut, biar kabur, lari terbirit-birit, dan Nabi jatuh dari kendaraan tersebut. Ini tujuannya. Ini namanya rencana buruk, makar terhadap sahibu dakwah. Ini ujian Yahwa terhadap para da'i. Itu Rasulullah SAW, ya kan, yang mendapatkan wahyu dari Allah langsung melalui Jibril. Ujiannya seperti itu. ya kan? Malah kita ini belum apa-apa. Maka mudah-mudahan siapa saja yang melanggar tanah sudah terhadap dakwah ini, semoga saja Allah, ya kan, segera menyelesaikannya. Ya kan, kalau enggak ditunjuki, disadarkan hatinya, semoga saja Allah yang menggarap dia. Ya kan? Baik. Walam yakun inda Hudzaifah sirrun fid din. Nah, di sini perhatikan, ini penting. Dan tak pernah ada di sisi Hudzaifah rahasia dalam perkara din. Kama yadda'il dalun minasufiyah, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sesat dari kalangan orang-orang sufi. Maunya ada perkara rahasia dalam din. Manusia enggak dikasih tahu. Tidak. Li'anna al-Islam alaniyatun la sirra, karena Islam itu adalah alaniyah. Islam itu adalah terang. Terang-terangan itu alaniyah. Tidak ada rahasia dalamnya. Artinya perkara yang harus saya sampaikan. Enggak perlu tutupi. Ya. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemaslahatannya. Wa inna ma asraru fi nasraniyah wa kana'isihim wa kisisihim, kisisiha, wa ruhbaniyatiha. Dan hanya saja namanya rahasia-rahasia itu adalah dalam aliran agama Nasrani, agama Kristen, dan di gereja-gereja mereka, dan apa? Kisis apa? Pendeta-pendeta mereka, pendetanya gereja, wa ruhbaniyatiha, ruhbaniyatiha, apa ruhbaniyatiha? Rahib-rahib yang mereka tidak menikah. Dilarang oleh peraturan agama tersebut. Itu ada rahasia. Al-Islam, ya ini zahir. Semua agama Islam ini dari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, semuanya dijelaskan oleh ulama. Jadi, tafsir dari Al-Quran, dari ayat yang pertama sampai selesai. Satu Quran penuh. Demikian juga hadis Nabi SAW, sarahnya enggak terhitung. Semua kitab, kita kutub-kutub sunnah dijelaskan oleh ahli ulum tentang hadis-hadisnya, semuanya dibentangkan, dijelaskan. Maka mana ada rahasia? Enggak ada. Ya kan? Maka enggak boleh seorang itu mau mengkotak-kotak. Ya kan? Manusia enggak dikasih tahu ini, enggak dikasih tahu itu, dan semisalnya sudah kebutuhan dikasih tahu. Apalagi perkara yang penting, perkara terkait dengan masalah akidah, menyinggung tentang masalah manhaj, al-akidah dan yang lainnya, maka harus dijelaskan, dibentangkan. Kalau enggak, kapan manusia tahu? Kapan manusia tahu? Baik. Ana guna. Wa abuhu aidan sahabiyun. Bapaknya Hudzaifah juga sahabi. Mata Hudzaifah fi awal khilafati Ali radhiyallahu anhu sanata 36. Meninggalnya Hudzaifah radhiyallahu anhu pada awal-awal khilafahnya Ali radhiyallahu anhu pada tahun 30 Hijriah. 36 Hijriah min hijrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qalu ra'a rajulan fi yadi khaytun min al-huma. Ai anil huma min mana'an. Jadi memakai tali tadi adalah supaya tidak kena penyakit demam. Wa kana al-juhal yu'alliquna tama'im wal khuyut wa nahwaha lidaf'il huma. Tengok. Wakan al-juhal. Ini perkataan beliau. Jadi yang make-make ini adalah dikatakan juhal. Wakan al-juhalu. Ini sebagai bukti. Mau profesor, mau insinyur, mau dosen, mau SAG, mau S2, S1, S3 dan semisalnya, mau lulusan usuluddin dan semisalnya, kalau hal-hal seperti ini dibolehkan dipakai oleh mereka, maka juhal. Dengok, wakan al-juhal. Dan adalah orang-orang yang bodoh dulu. Orang yang bodoh, kenapa dikatakan bodoh? Karena menggantungkan tama'im wal-khuyut, tali-tali tadi, dan yang semisalnya untuk dapu'ul huma. Untuk apa? Menepis, menghadang. Jangan sampai ada penyakit demam. Walau waqi'un an Hudzaifah anna udaqala ala maridin ya'uduhu falamisa adudahu. Waqi' bin Jarrah meriwayatkan dari Hudzaifah. Bahwa beliau mengatakan, ya, anna udaqala ala maridin, maksudnya Hudzaifah masuk kepada orang yang sakit. Ya'uduhu, ini jumlah haliyah. Jumlah halia ini, yaudu ini adalah jumlah fi'li yang maknanya hal. Dalam keadaan beliau Hudzaifah adalah menjenguk membesuk orang yang sakit. Fala misa'adu dahu. Hudzaifah menyentuh. Lamisa menyentuh lengan atasnya. Fa'idha fi khaitun ternyata apa didapati? Ada khait tali. Yaitu tamimah. Fakolah mahala. Maka beliau Hudzaifah mengatakan apa ini? Qala sya'un ruqyal li fihi faqata'ahu. Ini adalah sesuatu yang aku diruqyah dengan ini katanya. Maka Hudzaifah memotongnya. Wa qala law mitta aw mutta wa huwa alayka ma sallaitu alayk. Kalau kamu mati dan ini ya, tali ini kamu pakai, aku enggak akan nyelatkan kamu. Bayangkan. Ini kalau orang kita ngomong seperti ini paling beraninya sama siapa? Anaknya. Sama orang lain? Wah, ngomong ini ya si dok. Kapo selatna ya wis. Soake sing nyelatna aku, Pak Yai, Pak Yai, Pak Yai ku nyelatna aku kabeh. Kuwi dhewean gak apa-apa. Ayo lho. Ya. Saiki ngomong ngene nang ngomong sakit. Kapo selatna gak ya wis saake wong kabeh ora kuwi dhewe sing Islam, sak mung akeh Islam kabeh nyelatna aku nggo. Masyaallah. Ayo. Jadi seperti itu. Fi wa fi inkar ala inkar muslimada dalam perkara yang tadi dilakukan oleh Hudzaifah ada ingkar semisal perkara ini. Wa in kana ya'taqidu annahu sababun. Dan walaupun dia ini yang tadi make cuma dengan istilahnya apa niatnya sebab. Ini sebab saja. Nah, orang sekarang kalau ke dukun pakai jimat ini sebab Allah yang menyembuhkan katanya. Iya. Tapi sebab yang tidak dibolehkan. Sebab ada dua. Sebab yang manfi, sebab yang musbat. Sebab yang dinafikan, sebab yang diisbatkan dalam syar'i. Maka itu syirik asghar. Karena meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi ini sebab. Tapi sebab yang ditiadakan dalam syariat Islam. Maka enggak boleh. Kalau sebabu la yadus minha illa ma'abahahu Allah ta'ala wa rasuluh ma'adha min itimat alaiha. Maka sebab itu kalau dikatakan sebab, enggak boleh, ya kan? Dari sebab itu dipakai kecuali sebab yang dibolehkan oleh Allah Taala dan Rasulnya Alaihissalam. Itu pun bersamaan dengan enggak boleh seorang itu menyandarkan hati pada sebab tadi obat termasuk sebab. Walaupun kandungannya pas sesuai dengan kadar penyakit, itu cuma sebab. Dan itu pun enggak boleh dijadikan sebagai sandaran hatinya untuk penyembuh penyakitnya. Tidak bisa. Karena obat tidak bisa menyembuhkan. Allah menyembuhkan. Sebab dibolehkan secara syar'i. Seperti obat dan semisalnya. Selama kandungannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyakit. Kalau enggak. Ya kan, yang penting yakin. Bagaimana yang penting yakin. Kalau kandungannya enggak tepat. Ya. Enggak boleh yang penting yakin. Karena yakin adalah separuh dari. Apa? Kesembuhan. Itu kalau memang kandungannya pas. Ya kan. Tapi tiba-tiba apa? Daun sirsak direbus, diperes. Nah, lalu ini sebab untuk penyakit. Semua penyakit dari mana? Yang penting yakin. Yakinlah. Yakin. Ya kalau itu kandungannya, kalau enggak ada kandungannya gimana? Yakin terus saja. Baik. Maka itu enggak boleh seorang itu menyandarkan pada sebab yang seandainya sebab itu memang perkara yang dibolehkan secara syar'i. Kenapa? Karena Allah yang menyembuhkan. Faidah marid itu bahwa Yasmin, kata Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran, bila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Bukan obat. Nah, sekarang ini, Nabi kita pun dikatakan tibul qulub wa tibul abdan. Apa? Obat hati, obat badan. Ini dinyanyi-nyanyikan, disenandungkan, disebakar-sebakarkan. Ini gomnya syirik. Bagaimana ikhwal? Siapa mengingkari? Al-Tawahid. Ya kan? Ya mengaku tahu tapi kalau enggak paham, ya kayak kambing goblok. Nah, ada syirik masuk ke telinganya. Katanya dia muwahhid tapi karena kambing goblok ya goblok. Nah, itu. Nah. Baik. Wa mutama'im wal khuyut wal khuruz. Wal khuruz wat talasim. Apa talasim? ya kan? Aurat yuktabu fiha, jadawil, jadwal. Kertas-kertas yang ditulis jadwal, kok-kok, jim-jim, dal-dal, rok-rok. Nah, alis sableng. Nah. Dibungkus sableng. Sim salabim sableng. Itu talak, talasim. Berarti kan? Itu talasim. Dan yang semisalnya, mimma yu'alliqu juhal fa wasirkun yajib ingkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'l. Itu semuanya wajib ya diingkari. Kenapa? Karena termasuk syirik. Mari dikatakan yu'alliqu juhal. Orang-orang bodoh yang menggantungannya itu syirik, wajib diingkari, wajib disirnakan. Izalah. Wajib dipunahkan dengan cara berkata dan berbuat. Ya kita ingkari dengan perkataan. Ini yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau pakai perbuatan, wah langsung kamu dikurung, diturut di sana. Nah, ini barang saya, beli mal dari Pak Yai kemarin. Kok gimana mau dirusak-rusak? Nah, ya kan? Kamu dikurung, kapok kamu. Maka paling bisa ngomong. Ini maksimal. Kalau mau ngingkari, paling punya orang tuanya, punya adiknya, punya ibunya. Gitu. Kalau punya orang yang kamu ngingkari kayak gini, wah, teleponkan Pak Polisi, kamu langsung diborgol. Nah. Ya kan? Wa illam ya'dan fihi sahibuhu. Tengok sini, wa illam ya'dan fihi sahibuhu. Sekalipun orang yang punya tidak mengizinkan, wajib diingkari fil qaul dan fil. Ketika mampu. Tapi dengan qaul, masa gak mampu ngomong aja? Kalau dengan fil, antum kepotong, wah. Ya, jadi masalah nanti. Gak apa kalau adikmu, bapakmu, ya kan, ibumu mungkin gak apa-apa. Tapi kalau orang lain, ya kan, maka wa illam ya'dan fihi sahibuhu. Ini hukum syar'i. Walaupun pemiliknya tidak mengizinkan, secara syar'i adalah wajib diingkari, wajib dihilangkan. Paham? Nah ini, maka kalau itu, yang kita minta dari para penguasa, seharusnya inilah yang termasuk yang ditangani. Ya kan? Bukan kok sabu, sabung ayam, dan semisalnya. Itu saja yang ditangani. Kalau ini, biarin aja. Seharusnya kita minta berapa penguasa, Pak Polisi, dan yang lainnya. Ini yang ditangani. Bagaimana penting? Karena merusak hati. Taruhnya surga dan neraka. Jika diyakini dengan keyakinan yang telah kita sebutkan atau yang kita baca. Baik. Qalu wa ta'ala qawlahu wa ma yu'min aksarun billah illa wa musrikun. Istadallah Hudzaifah. Muradun bihujjat apa ini? Istadal Hudzaifah. Mana ini? Ewa, yang belum kita baca taliknya. Iya kan? Baik. Qala la yazalu hadha mu'taqadan inda ahli jahiliyah ka apa? Apa ini? Tania, tengok. Jahiliyah apa? Jahiliyah kedua ya. Jahiliyah kedua. Ono jahiliyah siji, jahiliyah loro. Nah. Ini yang mengatakan Syekh Muhammad Ahmad Fiqi. Walaya zaluhada mu'taqadan. Bukan mu'taqidan. Mu'taqadan. Hah? Mana sini bebas? Ada bintangnya gak disitu? Ada bintangnya? Hah? Ada? Oh, udah. Kalau ada bintangnya, ya saya bentuknya. Ada bintangnya? Ya saya gak ada bintangnya. Punya ada bintangnya? Saya gak ada bintangnya. Entah benar bintangnya kemana di sini. Kalau ada bintangnya berarti punya Isa bin Bas. Kabar bintang. Baik. Jadi maket tamimah wal khuyut tadi. Jimat-jimat. Raja-raja dan semisalnya. Talasim. Apa talasim tadi? Kertas yang tulisi. Apa? Jadwal. Kok-kok jim-jim dal-dal sin-sin. Nah. Ya kan? Dan semisalnya. Ini senantiasa tetap menjadi keyakinan pada ahlul jahiliyah yang kedua. Oh, ini tengok ahlul jahiliyah kedua. Yattakhiduna khuyutan ya'kidunaha bi'aidi man ismuhu Muhammad. Mereka membuat khuyut, tali-tali. Lalu mereka talikan. Khuyut tadi, khuyut itu mufrad, namanya khuyut. Ditalikan di tangan-tangan orang yang namanya Muhammad. Di aidiman ismuhu Muhammad. Nah. Wabadu dalika ya'malunahu yaumal jum'ah. Sebagian perkara itu sebagiannya mereka bikinnya hari Jum'at. Buatnya pun ada harinya, hari Jum'at. Ya kan? Khurafat. Wa kudzalika ya'malunahu ala miqasi babil Ka'bah. Sebagian perkara tersebut dibikinnya, mereka membuatnya apa? Dengan ukuran pintu Ka'bah. Tadi diukur dengan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ukurannya berapa? Ya kan? Lebar berapa senti, panjangnya berapa senti, dibikin seperti itu. Suma yakidunahu arba'ina ukdatan, kemudian dibikin bundul-bundulan, buhul-buhul, 40 buhul. Mimman asma'u Muhammad, dari orang-orang yang nama-nama mereka adalah Muhammad. Wa yaqra'una inda kulli ukdatin kul wallahu ahad. Nah, masing-masing buhul, masing-masing bundelan, dibaca dengan bacaan kul wallahu ahad. Nah, Islami ini, Islami, Islami, namanya jimat Islami. Barang suci dirumat yang datang dari Islam, jimat. Barang suci yang dirumat katanya. Tafsir Jawa. Ya Jawa, ya Jawa la anna hadzal khayr nafi'un minal aqam. Mereka punya anggapan bahwasanya tali ini bermanfaat bagi apa? Dari kemandulan. Biar kamu enggak mandul pakai ini. Wala talbasu akimun fi zamim illa wa tahmilu. Akim itu untuk wanita. Ya kan? Mandul itu untuk wanita. Bukan laki-laki mandul, maksud laki-laki mandul. Yang mandul itu perempuan. Ya kan? Kamu bilang mandul, kamu suami mandul. Oh, kamu yang mandul. Maka tidaklah dipakai oleh seorang perempuan yang mandul dalam melakukan mereka, melainkan dia langsung habis hamil. Wa min adamil inhitaf ila hatti darakatil hukmi wa summi wal ummi. Ini termasuk apa? Min adamil inhitaf. Apa ini hitaf? Kemunduran. Kerendahan. Kepada ahad. Ahad ini isim tabdil. Kemunduran yang paling mundur sampai mencapai darokat. Darokat ini jamak. Mufradnya darpun. Jamaknya darokatun. Nah. Mufradnya roknya disukun. Kalau jamak, roknya di harokati. Tengok situ, lihat. Sedikit-sedikit belajar ilmu bahasa. Ya. Sorof, nahu, dan sedikit-sedikit. Jadi ini termasuk apa? Mundur merendah sampai paling terbawah. Dari siapa? Dari siapa? Bukmun sumun umyun. Dari apa? Apa bukmun? Bukmun apa? Bisu. Sumum? Tuli. Umi buta. Ini. Bisu tuli buta. Masalah. Tengok. Ini yang menamai Abu Mas'ud? Enggak. Kita cuma baca. Jadi yang punya keyakinan seperti ini, ya bisu, ya tuli, ya buta. Nah, tengok. Bisu, tuli, buta. Paling bisu, paling tuli, paling buta. Nah, itu. Kenapa kan dikatakan, mi'ilah hati darokatil bukum. Berarti tingkatan rendah yang paling rendah dari kebisuan dan ketulian dan kebutaan. Masya Allah. Betapa lembutnya omongan ini. Ya, bagi ahli tauhid, bagi mereka, oh pedesnya. Obat itu memang harus pedes, obat pemanis. Ya, madu. Ya. Kan? Baik. Wal ilal bahimiyah, bahkan merendah sampai ke tingkatan apa? Kayak apa? Kayak hewan bahimiyah, kayak hewan ternak. Ayat lagi dah fi khuyutin. Bagaimana dia ini meyakini pada tali? Tali. Tali tak diyakini so, gila mateng itu kondi, tapi mateng, maka tali lu kok gampang temen, ya ilallah, maka nih bang, lebih buruk daripada hewan, hewan mau mateng dari jantan, iya dari tali pula, tengok, dan semua tidak mau bunting dari jantan, dia dari tali, lo kok bisa? Wahai saudara kau, sabiin min anwa'il kubuk tu'allaku fi kisin masrul timbul. Wahai saudara kasirun, fasin, kasirun fasin pak nisin fa'il, fasin nisin fa'il ya kuah. Fasa ayat su, fasian bahwa fasin menyebar. Afsus salam bainakum. Dalam hadis, tengok. Absu Salam Bainah. Baik. Ya kan? Dan semisalnya diantaranya adalah mengambil menjadikan 7 dari macam-macam butiran-butiran pupuk biji-bijian. Digantung, dikis, ke sebuah kantong. Nah, masuk ke tiba apa surah? Siapa tahu mana surah? Ah, ayo. Ah, tapi rezeki? Ayo Mas, mana surah? Kowe duwe surah, kabeh duwe surah, lan aku duwe surah. Tapi pun duwe surah. Apa surah? Dadar. Ah, pusara itu. Udel, ngerti udel? Ah. Baik. Jadi 7 butir-butiran biji-bijian digantung, dikis, kantong, nah, masuk ke tifel. Nah, kan? Digantung di pusarnya anak kecil. Dan yang semisal ini banyak sekali menyebar fiman yatasammu nabi asma'in islamiyah dengan pada orang-orang yang mereka itu menamai dengan nama-nama islamiyah. Nah, tengok. Jadi orang-orang nama islamiyah dikasih itu. Wawum min azharil musyrikin sirkal akbar. Wahum min azalil musyrikin sirkal akbar. Mereka termasuk dari kalangan musyrikin yang paling goblok, sirik akbar. Yang paling bodoh. Jadi musyrikin tingkatnya juga banyak. Tingkatannya ada yang lebih bodoh. Sampai apa? Lebih bodoh daripada kambing. Ya kan? Wahum min azalil musyrikin. Mereka dalam para musyrikin yang paling terbodoh. Sirik akbar. Yang paling terbodoh. La haula wa la quwata illa billah. Ya kan? Kalau tadi yang diceritakan oleh akun Alfan atau gambar bintang berarti kalamnya Syekh bin Bas. Kalau enggak dari kalamnya siapa? Syekh Muhammad Hamid Fiqih rahimahullah taala. Jadi akun dulu kita cukupkan. Sudah agak malam. Tambah lagi. Sudah ngantuk. Bapak-bapak sudah ditunggu sama yang lain. Alhamdulillah. Minta pertolongan.